Bapa yang maha baik, sesungguhnya hari ini kami harus bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah memasuki masa Adventus, yaitu masa penantian akan kelahiran Juru Selamat kami. Salah satunya adalah kami bersyukur karena mungkin ada orang-orang, bahkan kekasih-kekasih kami, yang tidak mendapatkan kesempatan hidup sampai saat ini, memasuki minggu yang indah ini. Kami bersyukur kami pun dapat bergereja saat ini karena banyak orang dan mungkin kekasih-kekasih kami tidak bisa beribadah oleh berbagai halangan, termasuk karena sakit. Kini Tuhan, kami ada di rumah-Mu yang kudus, menikmati persekutuan yang begitu indah bersama Tuhan. Biarlah hati kami terangkat menghadap Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua. Kini kami akan mendengarkan sabdamu yang akan mengarahkan, membimbing, menuntun hidup kami pada minggu-minggu Adventus ini. Semoga hati kami disiapkan, terbuka untuk menanti kelahiran Sang Mesias. Ya Roh Kudus, urapilah kami semua agar firman itu berbicara kepada kami semua, sehingga penantian kami digenapi dengan kedatangan Kristus di dalam hidup ini. Demi Kristus, Bayi Kudus, Putra Natal, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Matius pasal 1 sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikian berita kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara firman itu dalam hidup beriman. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, buat kita sebagai umat Kristen zaman ini, bahkan sejak kecil atau anak kecil sekalipun sampai orang dewasa, orang tua bisa menerima berita Yesus lahir dalam proses yang tidak masuk akal itu. Karena kita mengimaninya. Sekali lagi saya katakan, proses kelahiran Yesus ini kita bisa terima pada zaman ini. Mendengar cerita kelahiran ini sangat enteng, karena kita mengimaninya. Tetapi saya ingin mengajak pagi ini saudara masuk ke wilayah yang lebih dalam. Agak sulit saudara kalau saudara menerima kenyataan ini, peristiwa kelahiran ini, saudara posisi sebagai Yusuf. Tiba-tiba ini anak muda ya, coba denger nih bapak ngomong, pacar datang, Kang, Aa, Ling-ling hamil, astagfirullahaladzim. Aduh kenapa jadi begitu? Nah, coba. Jangan kita bayangkan, oh kita baca peristiwa Natal, sesungguhnya seorang anak dara mengandung karena Roh Kudus melahirkan Yesus, selesai. Haleluya, puji Tuhan, kita punya juru selamat. Oh mudah. Tapi mari saya ingin mengajak kita makna Natal, peristiwa Natal secara sungguh-sungguh lebih dalam lagi. Kalau saudara sebagai orang tua, ya, anak ngaku, mama, papa, hampura mama, maaf, ampunin saya, ada apa neng? Tek dung ma, tek dung. Aduh. Makanya mama bilang pacaran tuh hati-hati, jangan sama dia apa apa. Mau ngomel kapan ya? Gampang kita ngomong, puji Tuhan, Yesus lahir dari anak dara perawan Maria. Nggak bisa pak, kalau peristiwa itu terjadi sekarang, terjadi dalam keluarga saudara, belum tentu bisa nerima. Sebelum saya berangkat minggu yang lalu, pergi yang agak jauh, ada seorang majelis gereja nangis-nangis sesungguhnya, abah, aduh, abah, katanya, kenapa? Istrinya blek pingsan, anaknya yang guru sekolah minggu menikah dengan orang seberang. Dan guru sekolah minggu loh, aktivis gereja yang haleluya tiap hari, begitu ketemu cowok ganteng haleluya, put dia menikah. Ibunya pingsan, datang-datang anaknya bilang, mama papa saya sudah jadi mualaf minggu lalu dan tadi pagi sudah akad nikah. Oh, oh saudara bilang, puji Tuhan, Allah luar biasa, ini mujizat. Enggak, langsung plek pingsan. Saudara bisa bayangkan kalau berbeda situasinya dengan kita yang Merry Christmas, selamat. Oh saya lagi di sana kemarin ya. Wah itu yang namanya Natal suasana, heboh, enggak kayak di Tangerang sama di Bogor. Lebaran rame, Natal mah sunyi, sepi, cuma di gereja. Ya kan gitu kan, Natal meriah, saudara bisa menikmati, mensyukuri ini. Tetapi Yusuf kayak kesamber geledek. Begitu dia dengar pacarnya tunangannya hamil di luar nikah, bleger, bisa semaput itu. Karena Yusuf, ya orang gak diapa-apain. Ya kan gitu, saya gak apa-apain tuh, kok bisa jadi begitu. Waduh, gundah gulana. Seorang yang seberiman apapun, begitu ketahuan, ya aktivis gereja ini kan banyak pemuda ya, Pak Pendeta ya. Toto pasangannya hamil, apa enggak langsung semaput. Orang enggak dia apa-apa, benar Pak Pendeta, yuk Pak Pendeta. Oh sumpah, enggak apa-apa, enggak. Palingnya cuma pegang-pegang tangan. Wong pacarannya juga dipisahkan sama meja. Paling nyolek-nyolek doang, lu tiba-tiba hamil. Bagaimana nih kan gitu. Saya ingin mengajak kita memikirkan itu. Lalu kenapa Yusuf kok sanggup menerima realita ini? Ah ini persoalan yang akan kita renungkan. Ini kenapa Tuhan pilih Yusuf? Kenapa Tuhan pilih Maria? Enggak seperti kita, mereka berdua beda. Ya kan? Saya ingin masuk lagi kepada perawan Maria. Aduh, kalimatnya itu sulit cari gadis zaman sekarang kayak dia. Begitu malaikat bilang, kamu hamil mengandung dari Roh Kudus, apa dia bilang? Aku ini hamba Tuhan, jadilah sesuai apa yang engkau katakan. Wah, taat. Kagak melotot. Hah? Jangan, cari aja perempuan lain, enak aja. Ntar apa kata masyarakat? Enggak, aku ini hamba Tuhan, jadilah sesuai apa yang kau kata. Waduh, susah nyari mantu zaman gini ya. Yang kayak Maria, seneng tuh papanya Yusuf. Ya lu. Ya saya sih mau om tante nikah. Cuma ya satu perusahaan serahin dong sama kita kelola. Karena perempuan sekarang kan matre. Ini bukan nyindir, cuma nyinggung. Mana mau dia menikah sama supir? Gak ada. Ya, ya misalnya nih ya, saya bicara apa adanya loh. Gak ada apanya loh. Om, tante, tadi malam saya mimpi Tuhan datang. Jadi saya harus menikah dengan Ling-Ling anak om. Dalam hati gak usah pakai mimpi, gak usah perintah Tuhan. Saya terima. Anaknya cakep, rohaninya bagus, ganteng. Rohaninya bagus, papanya punya 4 perusahaan. Udah gak usah pakai mimpi juga gak terima. Ya majang. Ya kan? Hey, logikanya kan gitu. Tiba-tiba, Tuhan, Maman dapat mimpi, ini mah benar-benar wahyu Allah. Katanya putrinya Tuhan harus nikah sama Maman. Eh, kamu, Tuhan yang mana nyuruh supir kawin sama anak bos? Hah? Tuhan, Tuhan lu bawa-bawa kan begitu kan masih? Ya supir, coba kalau anak konglomerat, jangan kata Tuhan, nyelonong sendiri juga katerima. Ini logika-logika ini coba kita bangun. Sehingga kita tahu ini persoalannya sulit peristiwa Natal. Sehingga Natal bukan yang murahan dengan nyanyi Merry Christmas, kasih kado cipika-cipiki. Tadi MC katakan makan enak baju baru. Ya gak salah-salah amat baju baru. Om beli cuma setahun sekali. Boleh aja gitu. Ya kalau ibu tiap hari beli ya salah sendiri. Tapi kan jemaat saya di sana di Jonggol setahun sekali bu beli baju. Itu juga kredit sama yang lewat. Ah gak apa-apa, makan enak juga. Tadi malam saya di gereja. Bah, kita mau makan gini-gini. Saya bukan pendeta jemaat lagi, tapi saya sering menjambangi karena saya sayang sama jemaat yang kecil ini. Kita Natal makan ini, bagus, makan yang enak. Setahun sekali. Paling ketemu lauk asin lagi, ikan asin lagi. Sekarang dapat ayam. Ya kita ayam udah blenger ya, udah gak doyan. Dia ketemu ayam setahun sekali. Ya tuh ayam dipasok sama orang-orang tuh ya. Makan, boleh saya bilang. Nah, tetapi makna Natal itu, esensi Natalnya yang penting kita tahu. Bahwa persoalan Natal tidak semudah yang saudara amini sekarang. Ada orang-orang yang terlibat yang Tuhan pakai, orang yang luar biasa. Sehingga nubuat itu digenapi, ini bukan persoalan Allah saja. Kalau Allah sudah selesai, beliau adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berkuasa melakukan apapun yang dikehendaki terjadi kun fayakun. Jadi, jadilah. Itu barang dalam bahasa Ibrani. Jadi Tuhan Maha Kuasa. Uing metawasa. Ayanu Maha Kawasa. Ta Gusti Allah. Selesai urusan. Tapi urusan manusia kita belum selesai. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa seperti Maria dan Yusuf. Begitu Yusuf ketemu mimpi. Saya ingin mengajak saudara masuk ke area pikiran dan hati Yusuf. Mimpi. Dalam mimpi, orang Sunda, orang tua selama ini, mimpi itu bunga tidur. Sulit dipercaya. Coba saudara mimpi tabrakan, percaya gak? Enggak, amit-amit jauh ya. Mimpi istri meninggal, waduh amit-amit kan. Gak percaya, itu dari Tuhan, percaya gak? Sulit, karena mimpi itu bunga tidur. Secara psikologis, ilmu juga sulit. Mimpi itu kan apa yang terjadi, yang direkam otak bawah sadar, dimunculkan kembali ketika tertidur. Itulah mimpi. Gak ada urusannya sama Tuhan. Logikanya di mana, bro? Gitu kan? Buktikan. Susah. Mimpi itu bunga tidur. Analisis psikologisnya seperti ini. Sekarang Yusuf harus percaya bahwa Tuhan bilang, Sup, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu tanpa komplain. Aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang kau katakan. Sama tuh, suami istri ini sama kan? Memiliki iman yang tidak mudah. Hari gini kita cari orang yang beriman. Ya. Kalau dapat mujizat, dapat berkat, puji Tuhan. Dapat musibah, kesusahan, kenapa Tuhan? Itu tidak lagi puji Tuhan. Itu terjadi juga para pendeta. Ketika gereja saya ditutup, saya udah berulang kali loh di mimbar ini mengatakan, begitu gereja kami ditutup di Jonggol, setelah 56 tahun bergereja ditutup, saya kirim SMS. Saya bersyukur, puji Tuhan, gereja kami ditutup. Itu teman-teman bilang, lu udah gila ya Riai. Gereja ditutup, puji Tuhan. Loh, karena apa? Mindset kita memuji Tuhan kalau berhasil. Kalau sukses, diberkati Tuhan, mujizat itu nyata, puji Tuhan. Begitu susah, Tuhan di mana? Kenapa hal ini terjadi? Apa kurangnya saya? Pelayanan? Waduh, Pak Pendeta. Itu kalau orang ke gereja seminggu sekali, setiap hari di gereja, kalau ada kasur, ada bantal, mungkin saya tidur di gereja. Kurang apa saya? Tapi kenapa terjadi kepada anak saya yang masih sangat belia terlibat narkotik, narkoba? Kok Tuhan begini cara Tuhan membalas pengabdian, pengorbanan saya? Tuhan lo disalahin. Padahal Tuhan enggak tahu itu apa narkoba, enggak pernah memproduksi, apalagi mengedarkan. Tuhan yang disalahin. Kenapa Tuhan suami saya 2 bulan gak pulang-pulang? Kenapa Tuhan yang ditanya? Begitu suami pulang, puji Tuhan. Kita terbiasa bersyukur dalam kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Tapi tidak bisa bersyukur dalam keadaan sulit. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai apa yang kau kandang. Ini sulit orang yang memiliki iman. Yakin, percaya bahwa apa yang Tuhan buat selalu baik. Apa yang Tuhan rencanakan tentu ada sesuatu yang indah pada waktunya. Sulit. Saya kaget juga Pak. Ini saya mau sharing loh. Ketika kemarin tanggal 10 November itu kan hari pahlawan. Saya menggagas doa tokoh-tokoh agama kumpul. Tokoh-tokoh agama itu di Bogor. Wali kota kasih sambutan. Dia bilang apa? Ini luar biasa penggagas ini katanya. Saya tahu nih siapa otak intelektual di belakang layar ini. Ya, saya senyum-senyum, Arya. Gitu. Seluruh, semua Konghucu, Buddha, kalau Islam udah pasti hadir. Ya kan? Dia kutip perkataan yang saya kaget. Tahu kan Bima Arya? Bukan Arya yang ini, Bima, ada Bimanya. Wali kota Bogor dulu. Saya yakin Bogor akan indah pada waktunya sesuai dengan perkataan Tuhan. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Saya bilang ini orang ngomong, dia tahu gak yang ngomong. Ternyata benar. Dia kan kuliahnya dulu S1-nya di Unpar Parahyangan. Ya tahu kalau tokoh-tokoh agama bersatu, Tuhan bekerja, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. Meskipun dalam susah. Masa sih kesusahan akan indah? Ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara harus yakin itu. Saudara harus percaya. Meskipun sulit. Dan Yusuf serta Maria menerima kenyataan yang sangat mengejutkan itu. Karena dia iman. Dan kedua, ketaatan. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai apa yang kau kehendaki. Apa yang engkau katakan. Karena aku percaya, sungguh dan sangat percaya, apa yang engkau katakan Tuhan, apa yang engkau lakukan pasti yang baik untukku. Meskipun suamiku terkena kanker stadium 4, saya percaya dan sangat percaya. Meskipun kau harus mengambil istri dalam hidupku, jadilah sesuai. Oh ini susah. Waktu saya di rumah sakit 2 minggu, jeroan dibuka, dibelek, diangkat. Istri saya nangis, aduh, jangan ambil dia tuh, ambil yang lain aja. Ya udah gak punya apa-apa, yang ini aja diambil. Emang suaminya ada berapa? Menhatu. Berat juga, dia takut, dia nangis gitu ya. Nah, saudara-saudara, sulit Pak, sulit Ibu, saudara-saudara. Kita menerima kenyataan, kesusahan menimpa hidup kita, menghimpit hidup kita. Dan tekanan begitu berat. Kredit gak pernah cair. Perusahaan kolaps. Anak gak pulang. Suami minggat. Istri marah-marah. Dan sebagainya. Lalu kita berkata, gak apa-apa Tuhan. Gak apa-apa. Berikan saya kesanggupan menerima ini. Karena aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai susah. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan sungguh percaya kepada Tuhan. Dan memiliki ketaatan. Orang ini yang bisa berkata. Nah saudara, di Korea ada satu sekolahan, ya sekolah lah ya, sekolah umum. Tapi di situ ada sekolah minggu setiap hari minggu. Ada suster orang Amerika mengajar di situ. Dia ngajar-ngajar. Satu hari minggu suster itu mengajar iman sebesar biji jagung. Iman sebesar jagung. Hah? Apa itu apa-apa? Itu ada cerita tau kan waktu di sekolah minggu. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji salak, kamu bisa memindahkan gunung gitu. Biji? Saya takut ada yang tidur, makanya dibangunin dengan biji salak. Nah oke. Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Amin anak-anak, amin, haleluya. Udah. Kemudian susternya pulang. Nah, minggu berikut diumumkan bahwa suster akan cuti pulang ke Amerika. Oh, anak-anak sedih, suster ini baik, religius, orangnya rohani. Waduh, nangis-nangisan lah. Terus ada satu anak yang agak sedikit bengal, nakal. Suster, suster, tanya mau tanya nih suster. Suster kan kemarin cerita bagus. Ini di belakang kita kan ada gunung. Ya. Kalau kita berdoa, itu gunung bisa pindah enggak? Ini guru-guru sekolah minggu hati-hati ngajar. Ditanya loh. Ya suster bilang, ya jadi begini nak. Ya kita sih boleh berdoa. Ya tapi kan. Suster percaya enggak? Nanti kalau suster pulang dari cuti, gunungnya udah gak ada. Kita berdoa suster. Suster berdoa dari Amerika, saya berdoa di sini. Ya boleh sih kita berdoa kan gitu. Iman sebesar biji bisa mindahin gunung. Bisa gak? Bisa gak? Oh, bisa di Alkitab. Saudara mah gak mungkin kali mindahin gunung. Eh sok pergi ke Gunung Salak, doa mau. Oh itu belakang rumah saya ada Gunung Salak. Eh sok berani gak? Enggak usah Gunung Salak lah, Bukit Sentul yang pendek atau gunung itu tuh, Gunung Putri. Mau berdoa? Yakin? Hayo deh doa puasa. Percaya? Ayah, iya jangan gitu juga deh Pak Arya ya. Janganlah, terlalu itulah terlalu. Ah, ambisius janganlah. Kita harus logika juga kan gitu, negosiasi. Si suster juga bingung. Akhirnya suster tuh pergi. Itu anak bener-bener orang Betawi bilang kelotokan. Dia berdoa. Berdoa, karena apa? Itu matahari terhambat kalau pagi teralingi sama bukit itu untuk menyinari sekolah itu. Anak itu berdoa dengan tekun. Tahu, begitu 6 bulan kemudian suster datang, kaget, gunungnya udah gak ada. Waduh, kenapa jadi begini? Wah, dia nangis, dia bilang, aduh saya salah. Ternyata anak itu memiliki iman sebesar biji salak. Coba. Ini. Dia Yusuf tuh anak. Maria itu. Punya keyakinan yang kokoh dan dia taat kepada firman Tuhan. Luar biasa. Tapi kan zaman modern Pak. Ternyata ada kebijakan dari wali kota. Bahwa ada sebuah danau yang harus diuruk akan dijadikan perumahan karena kota itu sangat kecil. perlu perumahan, perlu apartemen, sehingga diuruk. Untuk menguruk danau itu dibutuhkan tanah yang ratusan bahkan ribuan kubik. Maka dipapaslah gunung itu, diambil pakai traktor siang malam itu puluhan apa itu beko itu ya untuk angkat masuk itu 6 bulan perut ya nggak rata banget sih, tapi hilang tuh gunung, pindah ke danau. Logikanya di mana? Nggak ada logikanya. Iman sebesar biji sesawi, tapi dibutuhkan orang-orang yang setengah waras. Kalau saudara masih waras, gak bisa jadi anak Tuhan. Belum. Saya baru pulang dari Papua. Ketemu pendeta-pendeta. Di sana mulai dari yang hitam, yang coklat, yang keribu, yang lurus, banyak. Ngobrol-ngobrol sama saya. Hebat. Dia puji-puji Gus Dur tuh. Wah, bagaimana Gus Dur gitu. Hebat tuh Gus Dur. Dia tuh setengah wali tuh Pak Arya. Dia bisa tahu begini, gini, gini. Kakak, yang satu lagi bilang, itu Ahok hebat ya. Ya, Ahok hebat ya. Nekat, sekarang berapa ribu pegawai negeri mau dipecat sama dia. Wah, hebat itu. Wah, dia lawan gajah juga berani. Kalau orang gak beriman seperti Ahok, gak mungkin. Wah, dia puji-puji Ahok. Dia puji-puji Ridwan Kamil, dia puji Risma dan sebagainya. Saya diem. Kok Paria diem aja? Ya enggak, kakak, maaf. Saya cuma nanya. Kenapa si Jokowi bisa hebat, Gus Dur bisa hebat, kita enggak ya? Ada apa dengan kita? Mungkin kita sakit kali. Satu pendeta sahabat saya kaget, bilang, ya Pak Arya jangan begitu dong, kita jadi kagak enak katanya. Ya kita puji-puji orang hebat-hebat, lalu kita siapa? Kita bukan siapa-siapa, karena kita enggak pernah lakukan apa-apa. Kenapa mereka bisa, kita enggak bisa? Kemarin saya lakukan seminar dengan PGI dan KLH. Itu jemaah bilang, Pak kita kan di kampung, makannya gimana? Kasih pecel. Itu pejabat PGI pusat datang itu kasih pecel. Kalau dia gak mau makan pecel, saya pelototin, harus makan. Kasih makan tahu dan tempe, cukup dananya. Hadirkan mereka dari pusat, Kementerian Lingkungan, datang sini. Saya undang, harus datang buat pencerahan kepada gereja dan masyarakat sekitar bagaimana melestarikan alam. Saya penggerak dari penghijauan, bumi hijau. Bumi hijau itu bumi hijau. Saya bikin, kumpulin semua masa. Itu 100 orang kumpul di gereja. Yang gak pernah berani masuk gereja, dimasuk semua. Kijil bapak itu, masuk. Bicara di situ, PGI bicara, KLHB. Yang bicara juga kan Haja, Esti Herawati, Haja. Baik, Bu Haji, ngomong, buat temenin sini. Pendeta favor, ngomong. Ini sekretaris eksekutif Dewan Marturia PGI Pusat. Yang tidak mungkin kita buat menjadi mungkin. Kalau menghijaukan kota Jakarta, kota itu banyak dananya. Tapi di kampung kita hijaukan. Kalau perlu kita adopsi itu hutan lindung daripada dijual sama Rahmat Yasin. Masuk dia KPK. Mendingan kita kelola. Nanti saya ke bupati benar bu. Karena dia ibu memang. Pak Patinya kan sudah masuk. Diganti ibu. Saya akan minta. Nah sudah-sudah kita perlu setengah waras. Melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mengaku waras, padahal mereka yang tidak waras. Saya ingin berkata kepada jemaat hari ini dalam memperingati, menyongsong Natal atau Minggu Adventus. Apa yang kita perbuat dalam mempersiapkan diri menyongsong Natal? Yang ibu tadi katakan itu hal-hal yang gak apa-apa, biasa itu. Beli baju, udah biasa. Kemarin-kemarin juga beli baju. Makan enak, nah, kemarin-kemarin juga makan enak. Jadi hal yang biasa, Natal makan enak, boleh-boleh saja. Masa kita mau makan pecel Natal, emang surang Sunda? Boleh. Rumah dicat, boleh lah cuma setahun sekali. Udah demek gitu, gak pernah dicat. Boleh. Biasa itu. Tapi ada gak yang luar biasa yang saudara lakukan? Gak ada. Kita adalah orang Kristen yang biasa-biasa. Dan kita kagum dengan Yusuf setelah khotbah ini. Betul yang Pak Arya bilang. Yusuf tuh, Ahok, yes. Jokowi, yes. Saya, no. Saya bukan siapa-siapa. Dan saya bukan apa-apa. dalam perjalanan saya dengan supir saya, dengan anak-anak mahasiswa yang saya bawa dari Bogor, ada 6 orang. Saya bilang gini, dan saya ingin sampaikan, dan sering saya sampaikan ke banyak orang. Perhatikan, saya mau makan apa saja bisa hari ini. Saya mau tidur di mana saja, saya bisa hari ini. Saya mau pergi kemana saja, saya bisa hari ini. Saya mau naik apa saja, saya bisa hari ini. Saya mau beli sepanjang saya mampu, bisa hari ini. Jadi semua sudah saya lakukan. Cuma satu yang belum. Saya diam. Hening, mahasiswa di belakang saya diam. Supir saya diam. Rafi, menurut lo apa yang belum Bapak lakukan? Kata Pak, mati. Saya belum mati. Makan apa saja bisa. Tidur di mana saja, pergi ke mana saja, pelayanan, wah, udah keliling-keliling, udah sampai capek. Apa yang belum? Mati. Dan saya ingin kasih tahu kalian anak muda, kalau saya mati, saya belum bisa meninggalkan apa-apa. Kalau hari ini dalam seminar Lokakarya hari ini saya lakukan, itu hanya satu setitik air dari lautan yang luas ini. Dan kita harus melakukan hal-hal kecil mulai dari sekarang untuk menyatakan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Amin. Lakukan di rumah hari ini. Setuju? Aku diajak setuju. Pulang ke rumah, sapa pembantu saudara yang selama ini saudara gak sapa. Saudara gengsi, tuan besar, bos. Ngapain ngobrol sama supir, hah? Sama satpam, gengsi kali. Lakukan hal yang kecil. Saya selalu katakan, lakukan kebaikan sekecil apapun. Karena kebaikan sekecil apapun jauh lebih efektif dari ribuan kata-kata. Engkau mengasihi Tuhan, omong kosong. Itu hanya di bibir. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Tahu lagi itu? Apakah itu? Di hadapannya, Dia yang Maha Tahu isi hatimu. Jangan kau bersandiwara. Kita ini pemain sandiwara. Lagu itu bilang kita pemain sandiwara. Kita berkata kepada Tuhan ini, tetapi dalam praktek enggak. Kita mengasihi Tuhan hanya di bibir, di mulut, lain di dalam hati. Itu kata lagu itu. Apakah kau mengasihi Tuhan? Ya, di mana? Di mulut. Apakah engkau melakukannya? No. Sekarang katakan, yes. Saya ingin melakukan hal-hal kecil. Itulah Natal. Buatlah Yesus sang bayi kudus tersenyum. Aduh, saya bangga dengan anak saya ini. Dia melakukan sesuatu dalam hidupnya. Dia bermanfaat untuk istrinya. Dia hidupnya tidak nyusahin istrinya. Tidak membuat istrinya menangis. Selalu istrinya tertawa kalau ketemu dia. Papa lebih lucu dari Tukul. Kalau ngomong enak, menyejukkan dari Mario Teguh. Karena habis ngomong langsung dompet keluar. Dompet bukan duit, dompet keluar. Baik sekali Papa. Lakukanlah yang kecil terhadap istrimu, terhadap suamimu, anak. Itu akan dikenang oleh mereka. Lakukanlah hal kecil di tengah gereja. Lakukan. Mumpung ada kesempatan. Ini bentar lagi habis tahun. Saya mau tanya, dari Januari tanggal 1 sampai tanggal 14 ini, saudara sudah melakukan apa sebagai bukti iman dan ketaatan kepada Tuhan? Mana buktinya? Nyanyian-nyanyian yang saudara katakan mengasihi Tuhan dan setia serta taat kepada Tuhan, mana buktinya? Lakukan sekarang. Jangan nanti. Nanti telat. Ini kebiasaan orang Kristen. Nanti, entar, nanti, entar. Saya katakan kepada penggiat lingkungan hidup, jangan ketemu saya tanya, gimana? Bibit udah ditanam? Nanti Pak, entar Pak, jangan. Dan mereka terbiasa Bumi Hejo kalau ketemu saya sebagai pendiri. Gimana Mang? Pupuk udah dibeli? Sudah Pak. Bagaimana Jang? Udah ditanam bibit? Sekarang Pak. Kalau nanti balik badan pulang. Nanti gak ada habisnya. Ntar, sok, tar, sok, nanti. Gak pernah selesai. Sekarang ketika meninggalkan gereja ini, ya Pak Pendeta ya, lakukan hal yang baik. Itu pendeta akan senang tersenyum tuh Pak Bagio. Aduh, jemaat saya nih melakukan hal-hal kecil. Tahu jemaat saya tuh miskin, susah semua. Saya suruh kumpulin baju, kita bagiin sama orang miskin. Dia ngeliat, dalam hati sih ngomong, bantu orang miskin, kan saya miskin Pak Pendeta. Ada baju di rumah? Ada Pak Pendeta. Mau berbagi? Ya mau Pak Pendeta. Mungkin tuh baju cuma 2-3, tapi mereka mau belajar berbagi. Saudara punya baju berapa di rumah? Itu persoalannya Pak, gak bisa dihitung. Banyak banget, lemari penuh. Kita harus berbagi. Lakukan hal yang kecil. Lakukan hal yang kecil, tetapi terus menjadi kebiasaan. Akhirnya saudara akan tidak berkata, hebat ya Yusuf, luar biasa Bunda Maria itu. Pantas mereka dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan bayi kudus yang bernama Yesus. Saudara, nubuat itu digenapi bukan gampang. Kelahiran Yesus, berita kelahiran Yesus bukan berita yang murah. Ada harga yang sangat mahal. Ada orang-orang yang memiliki keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Dan ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Amin. Itu orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi di sana, bukan di sini. Dan Tuhan mau pakai saudara hari ini. Amin. Saudara siap melakukan hal yang baik dalam hidup saudara? Sebagai cermin iman kepada Yesus Kristus. Lakukan mulai sekarang. Yang jarang senyum, itu di gereja saya Pak Pendeta. Ada itu. Jemaat tuh kalau pendeta khotbah begini. Orang nyanyi, itu terkunci terus. Saya bilang ini bos dari langit mana ini? Nggak mau nyanyi. Jaga wibawanya itu. Oh, di hadapan Tuhan kau kecil, sangat kecil. Kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Itu bibir jangan ditekuk ke bawah, ntar gak balik-balik loh. Angkat ke atas, biar ganteng kan. Orang secakap, secantik apapun bu, kalau cemberut jelek. Ya, tapi wajah kita biar pas-pasan kalau sering senyum. Kasep cek orang Sunda mah. Mani gelis ta, senyum. Naik itu bibir. Jadi awet muda, jangan dibikin turun. Berbagi senyum kepada orang. Terakhir saudara-saudara, saya ingin cerita. Apa yang terjadi ketika saya melayani. Dia adalah seorang pembantu biasa. Dia melakukan kebaikan. Saya bikin perkumpulan ibu-ibu. Karena biasa ibu-ibu kalau ngantar anak sekolah langsung ngerumpi. Saya liatin, wah gak beres. Sini, kumpul. Sama si Abah. Ya dengar Tita Abah ya. Ngobrol sama saya. Satu kali ada seorang perempuan datang. Perempuan muda umur 27-an. Bapak, saya boleh ikut gak sekolahan ini? Sekolah. Iya pelajaran boleh gak? Boleh. Bayarnya berapa Pak? Buset, bayar. Pendeta dibayar. Loh kenapa Mbak ngomong gitu? Enggak, kalau saya pengajian suruh bayar ustadznya. Waduh saya bilang. Muslim nih, kamu ikut? Mau kok, oke ikut. Dia ikut tuh pembantu tuh, tukang ngantar anak sekolah. Ikut ngobrol-ngobrol sama saya. Selang 3 bulan, dia, Bapak pendeta boleh gak si mbak bersaksi? Oh, boleh, ini ibu-ibu aja boleh bersaksi, silakan bersaksi apa. Jadi gini Pak Pendeta, bersaksinya ngeliatin saya melulu. Orang bersaksi ke semua orang nih, gini loh Pak Pendeta. Saya kan di rumah dunungan saya, Tuhan saya itu kan ada taman. Saya setiap pagi nyiram. Yang Pak Pendeta ajarin itu, saya selalu bilang, selamat pagi Om, selamat pagi Tante, selamat pagi Oma, Opa. Itu pada cemberut. Jalanannya lono. Karena saya pembantu kali ya. Iya kali, dalam hati saya bilang. Lu pembantu, coba lu nyonya besar, pasti disautin. Pagi Om, pagi Tante, Opa pagi, lewat aja. Ya tapi dia lakukan itu secara rutin. Ya sapa semua orang, dia tersenyum sambil nyiram pot. Waktu dia siram satu pagi, dia bilang, Pak Pendeta, waktu saya nyiram, tiba-tiba dia ngomong, selamat pagi Mbak. Wih saya giat, waduh salah minum obat ini orang. Tiba-tiba nyapa. Itu ada oma-oma yang baik. Mbak nyiram ya? Iya oma. Datang lagi seorang ibu. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Tante. Semuanya pada baik loh Pak Pendeta sama saya. Memang senyum itu ibadah ya Pak Pendeta. Saudara pernah tersenyum sama istri? Ya kalau istri saya baik Pak, kalau cerewet mah. Berbuat baiklah. Mulai hari ini ingat ya, jangan kalah sama si Mbak itu. Dan akhirnya 6 bulan kemudian dia minta dibaptis. Dan saya melihat dia lebih Kristen dari orang Kristen. Kadang-kadang yang terdahulu akan terkemudian. Yang terkemudian terdahulu. Dia bisa menangkan bosnya yang gak pernah ke gereja. Akhirnya ke gereja. Dia bawa anak-anaknya ke sekolah minggu. Dia bawa suaminya dari kampung. Akhirnya menjadi jemaat Tuhan. Ini luar biasa saudara. Saudara berapa lama menjadi murid Yesus? Apa yang saudara bawa? Ya apa ya? Ya ini hatu-hatunya Pak. Kadang-kadang juga ketinggalan hari Minggu di rumah. Apa yang saudara-saudara buat dalam hidup saudara? Jangan buat hidupmu sia-sia. Lakukan hal baik sekecil apapun mulai sekarang. Buatlah Natalmu tahun ini menjadi Natal yang terindah. Amin. Saudara mau buat Natal tahun ini menjadi Natal yang terindah? Di rumah saudara? Saudara hiasi rumah saudara dengan cemerlangnya kasih, cinta, kebaikan, kebahagiaan di rumah saudara. Saudara hiasi rumah Tuhan ini. Bukan hanya dengan pohon Natal yang berkelap-kelip. Ini sudah bagus. Tapi hiasi juga dengan kebaikan-kebaikan yang bertebaran di sekitar kehidupan saudara. Sehingga Natal tahun ini menjadi Natal terindah dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bisa masuk dalam penantian perayaan Natal kami. Terima kasih kami boleh menikmati suasana Natal di pertengahan tahun ini. Dan kami akan menikmati Natal bersama keluarga dan jemaat. Tapi maafkan kami Tuhan. Kami belum mempersiapkan hati kami. Batin kami belum siap. Kami ingin Natal tahun ini menjadi Natal spesial. Membuat suami kami bahagia. Kami rindu Natal ini kami bisa membuat istri kami tersenyum. Anak-anak bahagia. Orang tua kami bahagia Tuhan. Karena seringkali kami menyusahkan mereka dalam hidup ini. Biarlah makna Natal tahun ini buat kami. Bahwa nubuatan itu telah digenapi dengan kehadiran kami di tengah keluarga. Natal, kelahiran Yesus bagi keluarga kami. Yang memberi kebahagiaan, kedamaian, dan cinta kasih. Ajari kami meninggalkan rumah keluar menyapa orang-orang di sekitar kami. Dengan sedikit kebajikan dan kebaikan. Sehingga Natal tahun ini juga membuat kami bahagia ketika membahagiakan orang lain. Dan kami berangkat masuk lebih jauh ke gereja pun memperhatikan orang-orang yang sering diabaikan. Orang yang luput dari perhatian di gereja ini. Biarlah kami masuk ke sana, menyapa mereka, menyentuh mereka. Agar mereka pun merasakan damai, kebahagiaan dan cinta kasih Natal. Tuhan, biarlah nubuat itu kami genapi. Sang Mesias telah lahir. bukan di palungan yang hina, tetapi di dalam hati kami, dalam hidup kami, terpancar keluar. Biarlah nubuatan itu terjadi, tergenapi lewat kehadiran kami, bahwa Juru Selamat telah lahir bagi dunia ini. Ada Yusuf, ada Maria, ada para gembala, ada para malaikat, dan ada kami di situ sebagai pribadi yang merasakan anugerah cinta Natal pada peristiwa Natal yang indah. Inilah kami Tuhan, bantu kami mewujudkan Natal yang indah, Natal yang spesial di rumah, di tengah lingkungan masyarakat, dan di tengah gereja. Di dalam nama Yesus Putra Natal yang kami akan peringati kelahirannya, kami berdoa. Amin.